Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasil min arba' min al-janabah wa yawm al-jum'ah wa min al-hijamah wa min ghusl al-mayyit rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibn Khuzaimah. Dahulu Rasulullah SAW melaksanakan mandi karena empat sebab. Mandi karena junub, mandi karena hari Jumat, mandi setelah dibekam, mandi setelah memandikan mayit. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi, wa fi isnadi Mus'ab bin Syaibah wa fi maqal. Di dalam sanadnya ada Mus'ab ibn Syaibah, beliau diperbincangkan. Wal hadith dalilun ala masyru'iyatil ghasl fi hadhihi al-ahwal arba'ah. Hadis yang mulia ini dianjurkan mandi karena empat keadaan ini. Adapun karena junub wajibnya zahir. Adapun mandi Jumat fa fi hukmihi wa waqti khilaf, hukum mandi Jumat itu ada khilaf, ya waktunya pun khilaf. Amma hukmul fal jumhur ala anna masnun li hadits Samurah. Adapun jumhur pendapatnya mandi Jumat adalah sunnah, tidak wajib, berdasarkan hadis Samurah. Man tawadda yaumul jum'ah fa biha wa ni'mat wa man ightasal fal ghuslu afdalu. Yaitu qariban insyaallah. Hadis Samurah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat fa biha wa ni'mat, nikmah merupakan kenikmatan. Wa man ightasala, barang siapa yang mandi hari Jumat, fal ghuslu afdal, maka mandi lebih afdal. Ayati qariban insyaallah. Qala Abu Daud, berkata Imam Abu Daud dan jamaah dari kalangan para ulama, inna wajibun, hukumnya wajib berdasarkan hadis ghusl Jumat wajibun ala kulli muhtalimin muhtalamin ala kulli muhtalimin. Ya taqriban akhraja sab'a min hadis Abi Sa'id. Pendapat Imam Abu Daud, mandi Jumat wajib berdasarkan ghusl Jumat wajib. Mandi Jumat wajib atas semua manusia yang sudah balig, akil balig. Ya taqriban insyaallah. Akhrajah sabah min hadith Abi Sa'id. Ujibah dan jawaban yuhmal wujub ala ta'kid sunniyah. Wajib di sini ada yang mengatakan penguatan sunnah. Artinya bukan wajib-wajib tetapi menguatkan sunnah. Wa ma waktu fawi khilaf aydan. Waktunya ada khilaf juga. Indal Hadawiyah nahu fajar Jum'ah ila asriha. Pendapat Hadawiyah, mandi Jum'ah itu dari fajar, waktu fajar sampai asar. Wa inda ghairi manna lissalah fala yushra' ba'daha. Pendapat yang lain, ya ketika mau sholat, ya, setelah sholat Jum'ah ya tidak disyariatkan. Alal awal yushra ba'daha malam yadkhul waqtul asr. Naam. Malam yadkhul waqtul asr, hadis man atal jum'ah falyaghtasil. barang siapa yang hendak sholat Jumat hendaknya dia mandi. Dalilun nisanu hadits Aisyah hadza yunasibul awal. Wa amal ghusl min al-hijama, adapun mandi karena setelah berbekam, faqilah huwa sunnah. Ini sunnah, tidak wajib. Taqaddam hadits Anas, sudah lewat pada hadis Anas, anna sallallahu alaihi wasallam ihtajama sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Rasulullah SAW berbekam kemudian sholat dan tidak berwudu, dan juga ya tentunya tidak mandi, ya wudu aja tidak. Fadalla ala anna sunnah yaf'alu taratan, ini menunjukkan sunnah, artinya kadang dilakukan kadang tidak oleh Rasulullah SAW. Kama afalu hadith Aisyah wa yatruku ukhra, sebagaimana di katakan dalam hadis Aisyah, dan kadang ditinggalkan. Kama fi hadis Anas, bagaimana dalam hadis Anas, wa yuru'an Ali al-ghusl min al-hijama sunnah wa intataharat azza'aka, mandi hari Jum'at sunnah, mandi karena berbekam itu sunnah walaupun bersih. Kemudian ada pun mandi dari setelah mencuci mayit, sudah lewat. Ada tiga pendapat dari kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan sunnah dan yang lebih kuat. Kemudian pendapat kedua wajib. Pendapat ketiga annahu la yustahab, tidak dianjurkan. Pendapat yang mengatakan sunnah ini dipilih oleh siapa? Al-Imam Shanani rahimahullah, kemudian Syekh Albani rahimahullah, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab.